بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد قال الإمام ابن الغني المقدسي رحمه الله الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في الأشهر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أمسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في الأشهر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على أريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم di harakat ini kasrah yang sahih yang di fathah sebagai maf'ul bih وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 الحديث متفق عليه dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat. Kebiasaan beliau melaksanakan i'tikaf di 10 pertengahan min Ramadan dari bulan Ramadan. 10 pertengahan yakni malam 11 hingga ke 20. Fa'takafa 'aman. Maka di tahun itu beliau pun i'tikaf. Yani sama di 10 pertengahan dari Ramadan. Hatta idza kanat lailatu 21. Sampai ketika di malam itu, yakni malam yang ke-21. Wa hiya al-lailatu allati yakhruju min subihatiha min i'tikafihi. Di mana malam yang ke-21 ini adalah malam yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya keluar dari i'tikafnya. Jadi menyelesaikan i'tikafnya di pagi ke-21 itu. Qala, di malam itu beliau berkata, "Man i'takafa ma'i, barang siapa yang beriktikaf bersamaku, falyatakif fil ashril awakhir." Maka hendaklah dia melaksanakan i'tikaf di 10 malam yang terakhir. Artinya hendaklah ya ikut bersamaku menyambung, ya menyambungnya untuk i'tikaf di 10 hari atau 10 malam yang terakhir. Jadi kan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam ya menyelesaikan i'tikafnya di akhir dari 10 malam yang kedua atau 10 malam pertengahan. Nah, ketika itu di malam harinya beliau mengingatkan para sahabat yang ikut i'tikaf bersama beliau agar ikut bersama beliau beri'tikaf di 10 malam yang terakhir, menyambung begitu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faqad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha." Bahasanya telah ya ditampakkan kepadaku. Ini dalam mimpi, mimpi para nabi ya. Ini hak benar. Bahwa yang ini ditampakkan kepadaku Lailatul Qadar, ya karena beliau melakukan i'tikaf ya di pertengahan dari bulan Ramadan, karena beliau mengira, menyangka bahwa terjadinya Lailatul Qadar di 10 malam pertengahan Ramadan. Kemudian ditampakkan kepada beliau ya bahwa ya Lailatul Qadar ada di 10 malam yang akan ya beliau masuki. Kemudian dikatakan di sini tsumma unsituha, di mana telah ditampakkan kepadaku kapan terjadinya, kemudian aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya. Dan dilupakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang Lailatul Qadar ini memberikan faedah tentunya bagi umat untuk semakin memperbanyak ibadah mereka di bulan Ramadan. Kemudian wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in watin min sabihatiha, di mana ditampakkan dalam mimpiku ketika itu di pagi harinya ya aku sujud, yakni salat ya, salat subuh ya di atas yakni tanah yang bercampur dengan air. Artinya di malam harinya turun hujan ya, turun hujan yang sampai tembus air hujan tersebut ke tempat beliau salat. Jadi ini yang dimimpikan atau yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau bahwa Lailatul Qadar ya di tahun itu ya di malam harinya, jadi yang ketika pagi harinya beliau salat salat subuh ya di atas tanah yang berair. Faltamisuha, maka silakan ya kalian cari ya, iltimas ini mencari yang sungguh-sungguh ya, bukan sambilan. Baik. Ya seperti pada hadis ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kesungguhan di dalam mencarinya. Fil ashril awakhir. Ya, ini pada 10 malam yang terakhir. Ya mulai malam 21 ya hingga akhir dari bulan Ramadan, karena bisa jadi ya bulan Ramadan di suatu tahun itu 30 hari, bisa juga 29 hari. Ya karena bulan-bulan Hijriah ya antara 29 dan 30. Tidak ada yang 31, tidak pula ada 28 hari, tidak ada. Kemudian beliau khususkan lagi wal tamisuha fi kulli witr. Dan silakan kalian cari di malam atau di setiap malam yang ganjilnya. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, famataratis sama'u tilkal lailah. Ternyata di malam itu ya turun hujan. As-sama bisa maknanya awan, ya. Jadi awan menurunkan hujan. Wa kana al-masjidu, dan ketika itu masjid, jadi masjid Nabi, ala arishin. Ya, yakni atapnya dari arish, dari pelepah kurma. Ya, yang ditata. Fa waqafa al-masjidu. Di mana masjid ketika itu mengalami bocor, yakni artinya air hujan tersebut tembus turun ya ke lantai masjid. Dan masjid Nabi ketika itu lantainya dari pasir. Kata Abu Sa'id, fa absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua mataku, ya, ketika itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala jabhatihi atharul ma'i wattin. Di mana pada jabhah, pada kening beliau terdapat asar atau bekas dari air dan tanah, ya, yang menempel. Min subhi ihda wa ishrin. Yani di pagi, ya, hari ke-21 dari bulan Ramadan ketika itu. Tayyib, ini hadis yang ketiga. Kata Imam Sa'di rahimahullah, qawlu fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 إلى آخره يعني إلى آخر الحديث فيه يندر فائدة في الحديث ini أنها يعني أن ليلة القدر wa lailatul qadr fil ashril awakhir, ya, terjadinya di 10 malam yang akhir. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla ilmihi bi annaha fil ashril awakhir ya'takifu al ashra al awsata. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengetahui bahasanya Lailatul Qadar terjadinya di 10 malam yang terakhir, beliau biasa melaksanakan i'tikaf di 10 malam pertengahan. Dhannan minhu annaha fiha. Karena beliau mengira bahasanya Lailatul Qadr ini terjadinya di 10 malam pertengahan itu. Wajtahada litalabiha. Dan beliau bersungguh-sungguh ya di dalam mencarinya, upaya untuk mendapatkannya. Falamma 'alima. Tatkala beliau telah tahu annaha, yani anna Lailatul Qadri fil ashril awakhir, terjadinya di 10 malam yang terakhir, i'takafa fiha, maka beliau pun beriktikaf di 10 malam yang terakhir. Ya, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam yang terakhir hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Dan di hadis ini juga menunjukkan hirsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak para sahabatnya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, di mana mereka yang ikut i'tikaf di 10 malam pertengahan Ramadan diajak untuk menyambung i'tikafnya ya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Selanjutnya kata beliau rahimahullah Al-Imam As-Sa'di, wa fihi, dan di hadis ini juga faedah yang bisa dipetik, anal autara, bahasanya malam-malam yang ganjil, ay ihda wa ishrin ya wa salasun wa ishrin wa khamsun wa ishrin wa sab'un wa ishrin ya wa tis'u'ishrin akad min al-ashfa, ba malam 21, 23, 25, 27 dan 29 ini lebih ditekankan ya untuk mencarinya dibandingkan malam-malam yang ganjil, malam-malam yang genap, al-ashfa yakni genap ya, bentuk jamak dari syafa. Kemudian wafihi, di antara faedah dari hadis ini juga, qarinatun liman qala anna fi ihda wa ishrin. Di sini ada qarinah. Qarinah itu indikator, penanda bagi yang berpendapat bahwa terjadinya Lailatul Qadar di malam ke-21. Karena pada hadis ini diberitakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang apa yang dialami dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada Lailatul Qadar di tahun tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi di pagi harinya sujud di atas tanah yang berair. Dan ternyata betul di malam ke-21 di tahun itu hujan turun sampai airnya masuk ke dalam masjid Nabi. Kemudian wa qala al-Imam Ahmad. Adapun al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata arjaha, yang paling diharapkan ya, yang paling diharapkan dari terjadinya Lailatul Qadar, Lailatul Sab'in wa Ishrin, adalah malam yang ke-27. Baik, ini pendapat Al-Imam Ahmad. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma qawlu man qal, adapun pendapat mereka, para ulama yang berpendapat, innaha tantaqilu, innaha tatanaqqalu, bahasanya terjadinya Lailatul Qadar ini tatanaqqalu, berpindah-pindah. Ya, tidak ada kepastian ketetapan pada malam tertentu. Tidak pada malam 21, tidak pada malam 27. Maka kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fadha'ifun jiddan. Maka pendapat tersebut dha'ifun jiddan. Ya, sangat lemah. Min wujuhin katsirah. Dari ya sekian sisi yang banyak. Ini yang ditegaskan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan terkait dengan ini, Allahu Ta'ala alam, beliau tidak merincikan di sini sisi-sisi yang beliau anggap dengan itu pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak tetap pada malam tertentu, ada pendapat yang sangat lemah. Sejauh yang kami ketahui dari beberapa ulama muhaqqiqin, di antara mereka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah Sahih Muslim, demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di dalam Fathul Bari, kemudian Syaikhul Islam Ibn Taymiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Demikian juga dari kalangan mutaakhirin, tiga imam di masa kita, Al-Imam Ibn Baz, ya, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahumullah, semuanya berpendapat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar, ya, tidak mungkin untuk di dikompromikan, dijamakkan untuk menjadi penetapan malam tertentu. Sehingga ya kembalinya kepada apa yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ya mencarinya di 10 malam yang terakhir dari malam-malam yang ganjil. Ya. Al-Hafidz rahimahullah beliau menyatakan wa arjahuha dan yang paling rajihnya dari semua pendapat, serta beliau menyebutkan bahwa pendapat tentang masalah ini ada sekitar 16 pendapat yang beliau kumpulkan, ya, tentang yakni kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kata beliau wa arjahuha annaha tantaqilu. Bahasanya terjadinya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, pada malam-malam ganjil tentunya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kama yufhamu min ahadisi hadzal bab. Sebagaimana yang bisa dipahami dari hadis-hadis pada bab ini, yakni bab tentang Lailatul Qadar. Adapun Syaikhul Islam, beliau menyatakan wa ba'duhum, yakni ba'dul ulama, kata beliau yu'ayyinu laha lailatan minal ashril awakhir. Sebagian ulama menta'yin itu menentukan, ya, malam tertentu dari 10 malam yang terakhir. Ya, seperti yang di sini katakan, sebagian mengatakan tanggal 21. Al-Imam Ahmad merojihkan tanggal 27. Kata Syaikhul Islam was-sahihu, dan yang sahih, ya, dalam permasalahan ini, annaha fil ashril awakhir tantaqilu. Bahasanya terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir, ya, tantaqilu, yakni berpindah-pindah. Ya, tidak tetap pada satu malam tertentu. Alim Ibn Baz rahimahullah, beliau menyatakan wa hadha huwa as-shawab, yani annaha ya tantaqilu fil ashri, dan inilah yang tepat, yang benar, bahasanya Lailatul Qadar ini berpindah-pindah pada 10 malam yang terakhir. Jadi ini ya pendapat beberapa ya ulama muhaqqiqin ya dalam hal kapan terjadinya Lailatul Qadar, menimbang melihat dari hadis-hadis yang datang tentang ini. Adapun Al-Imam Al-Albani bisa dirujuk pada silsilah Al-Huda wa Nur ya, berupa audio. Kemudian berikutnya, wa fihi anna ru'yal anbiya'i alaihimus salatu wassalam haqqun. Dan di hadis ini juga terdapat faedah bahwa mimpi para nabi, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka, mimpi para nabi itu benar adanya. Dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian berikutnya wa fihi, di antara faedah hadis ini, annahum lam yuzakhrifu al-masajida, bahasanya mereka para salaf ya, para sahabat tidaklah menghias-hias masajid, menghias-hias masjid. Bal kana ala arishin ay jaridun nakhl, bahkan keadaan masjid ketika itu ya, yakni dibangun dengan atap yang terbuat dari pelepah korma. Wa huwa al-ma'rufu bil mu'ashash, di mana ya di zaman beliau Imam Sa'di ya, pelepah ini ya ma'ruf dengan istilah mu'ashash. Wa ala satahihi tin, di mana pada bagian atapnya di yakni di apa, dilem dengan tin ya, dengan tanah. Kemudian wa amduhu, adapun tiangnya nubu'un nakhl, yakni juzu'un nakhl, menggunakan batang pohon kurma. Li'annahum lam tattasi' alaihimud dunya, karena sesungguhnya mereka di saat itu, yakni para sahabat ya, keadaan dunia mereka tidaklah lapang sebagaimana keadaan yakni manusia di zaman ini. Dan terkait dengan permasalahan menghias masjid, telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ya menghias masjid tasyabbuh, sebagaimana yakni Yahudi, demikian pula Nasrani menghias-hias tempat ibadah mereka. Dan diterangkan makna hadis ini oleh para ulama kita, yakni ya menghias yang dilarang itu, yakni menghias yang sebagaimana dilakukan oleh mereka al-Yahud wan Nasara. Adapun menjadikan masjid itu bersih ya, nyaman untuk orang beribadah di dalamnya, maka yang demikian tidak masuk ya dalam menghias yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian ya ada yang ekstrim gulu ya, sampai-sampai masjid saja tidak boleh diplester Iya. Karena kadung sudah diplester, kalau katanya tidak takut fitnah mau dicopoti, ya itu. Allahul musta'an. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh rahimah hafizahullah, beliau menjelaskan bahwa termasuk di dalamnya ya bagaimana misalnya jika di sebuah masjid membutuhkan ya pendingin air kondisioner, maka menempatkan itu untuk kenyamanan ya orang-orang yang beribadah di dalamnya, itu juga sesuatu yang dituntut. Baik, dan itu tidak masuk dalam makna menghias yang terlarang. Adapun yang terjadi pada sebagian masjid kaum muslimin yang mungkin banyak ditulis dengan kaligrafi ya. Tidak ada faedah. Ya, mau dijadikan itu sebagai katanya sebagai apa namanya? Tanbih, pengingat, oh bacanya saja susah. Ya. Gimana kok bisa jadi peringatan? Ditambah lagi tidak terurus. Sampai kadang berdebu. Ya, intinya justru lebih banyak mafsadahnya. Karena apalagi kalau ya, tulisan itu di hadapan orang yang sholat, maka sangat sangat mengganggu. Ya. Dan termasuk kenyamanan di dalam beribadah, ya terlebih misalnya pada kondisi cuaca dingin, maka adanya karpet yang mengalasi ya tempat mereka menegakkan sholat, ini juga termasuk di antara perkara yang baik ya, sehingga jangan sampai sekali lagi melengkapi hal-hal yang dibutuhkan ya untuk kaum muslimin bisa nyaman dalam ibadah mereka. Ya, dianggap ini sebagai suatu bentuk menghias masjid yang terlarang, tidak demikian. Kemudian, termasuk di dalamnya misalnya, ya terkait dengan masalah, ya bagi mereka yang ingin untuk melaksanakan sunnah salat dengan memakai sandal, ya, maka sunnah ini bisa dilaksanakan oleh mereka di rumah-rumah mereka. Ya. Kalau dikhawatirkan, dan ini perkara yang mungkin terjadi, ya, apalagi jika seorang sholat di masjid keumuman kaum muslimin, maka sangat-sangat dikhawatirkan ketika dia hendak melakukan sunnah ini akan menjadi ya mafsadah. Mungkin ada yang kok bisa menjalankan sunnah kok mafsadah? Bisa, ya ketika orang dalam keadaan tidak memahami kalau itu sunnah, ya maka akan muncul anggapan ya penghinaan terhadap masjid. Ya. Sehingga jangan sampai misalnya dia ingin sholat dengan memakai sandal di masjid, ya namun pulang ke rumah sandalnya ditaruh di terasnya. Jadi ke masjid pakai sandal, naik ke masjid, begitu pulang sandalnya ditaruh di teras, rumahnya lebih mulia daripada masjid. Ya. Ini tidak tepat. Baik. Kemudian berikutnya wa fihi annahu yanbaghi liman syara'a fi 'amalin an yutimmahu. Dan di hadis ini juga ada faedah yang menunjukkan bagi siapa saja yang telah masuk dalam suatu amalan, maka hendaklah dia menyempurnakannya. Ya, ini dipetik dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan itikaf di 10 malam pertengahan. Kemudian beliau mendapatkan ilmu bahwa Lailatul Qadar yang beliau cari ada di hadapannya ini di 10 malam yang terakhir. Maka beliau pun ya menginginkan untuk menyempurnakan itikafnya untuk meraih malam Lailatul Qadar. Sekaligus beliau juga mengajak para sahabatnya untuk ikut melakukannya. Dan ini tentu perkara yang sangat penting sekali lagi ya, jika kita menempuh suatu amalan yang kita upayakan untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Selagi peluang itu ada pada kita, maka hendaklah kita berupaya untuk ikut dan menyempurnakannya, ya, hingga perkaranya betul-betul ya sempurna terlaksana dengan baik. Taib, ini yang kita pelajari insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk bab baru, babul i'tikaf. Kemudian selesai dari kitab atau bab i'tikaf ini insyaallah kita akan masuk pada kitabul hajj. Bagi yang memerlukan fotokopinya silakan mendaftar ke toko Al-Minhaj. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.